أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله Barakalbikum. Setelah kita menyelesaikan bab qada'il hajah, bab adab qada'il hajah, terkait adab-adab ketika buang hajat dalam kitab Taharah Bulughul Maram, insyaallah barakalbikum kita malam ini masuk pada bab yang berikutnya, babul ghusli wa hukmul junub, bab yang membahas tentang mandi dan hukum junub, yakni orang yang junub. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan, baik kebersihan batin maupun zahirnya. Kebersihan batin bisa didapat dengan seseorang bertaubat dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak, dosa besar maupun dosa kecil, mulai dari yang terbesar min akbaril kabair, yakni asyirku billah wal kufru billah, syirik dan kufur kepada Allah, serta doa dosa setelahnya, yakni kebid'ahan dan maksiat-maksiat yang besar yang lainnya. Diperintah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa tersebut, yakni dengan bertaubat. Ada kalanya juga barakallahu'alaikum membersihkan diri, mensucikan diri dengan melaksanakan amalan-amalan soleh yang dengannya akan gugur dosa-dosa yang melekat pada hamba. Namun amalan-amalan soleh akan menggugurkan dosa-dosa hamba, yakni dosa-dosa yang kecil, karena dosa besar itu akan hilang dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kecil, seorang hamba akan senantiasa selalu berbuat setiap harinya, baik disengaja maupun tidak, sadar ataupun tidak. Sebagaimana dalam hadis, ya ibnu Adam innakum tukhthi'una bil-lail wan nahar fastaghfiruni wa ana afiru dzunuba jami'an. Wahai ibnu Adam, kalian itu senantiasa melakukan dosa siang dan malam, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Hadits qudsi. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, dosa besar hilang dengan taubat. Apabila taubatnya diterima, barakallahu fikum, dan dosa kecil bisa hilang dengan amalan-amalan soleh, barakallahu fikum. Jadi dosa besar itu hilang dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala yang mengampuninya. Ya, dikarenakan dosa-dosanya belum sampai pada kesyirikan dan kekufuran tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kemudian Islam juga, barakallahu fiikum, menganjurkan pemeluknya untuk membersihkan diri dari hadas dan dari najis. Dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari sholat, walaupun pada dirinya tidak ada najisnya, seperti dia buang air, buang angin, kentut. Apakah kentut itu najis, Pak Amin? Angin itu loh, angin kentut itu loh, najis atau tidak? Pak Vin, angin kentut najis atau tidak? Atau gak ada anginnya? Najis. Pak Abdul Somad? Tidak. Kenapa tidak? Ya, barakallahu fikum. Jadi angin kentut itu, atau orang buang angin itu tidak najis, kecuali keluar padanya, barakallahu fikum, ya, kotorannya. Maka angin saja tidak najis. Ya, seandainya najis, niscaya harus cebok, istinja. Ya, kemudian tidak cukup dengan berwudu ketika batal di saat kentut waktu sholat. Maka tidak cukup berwudu, harus kamar kecil, cebok, kemudian berwudu. Ternyata tidak demikian. Maka angin kentut itu tidak najis. Nah, maka hajat kecil itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dari sholat. Buang air kecil, ya, barakallahu fikum. Maka dia harus berwudu, buang angin, harus berwudu. Jadi yang namanya hajat itu hilang dengan seseorang berwudu atau dia tayamum kalau tidak mendapati air. Ya, barakallahu fikum. Seperti makan daging unta, baik daging untanya dimasak, dibakar atau mentah, maka itu membatalkan wudu. Ya, namun daging unta halal-halal saja. Ya, dalam hadis sebutkan membatalkan wudu. Maka dia harus berwudu apabila hendak sholat. Maka hadas kecil, barakallahu fikum, itu bisa hilang dengan wudu atau tayamum. Dan hadas kecil juga masuk padanya buang air besar. Maka itu hadas kecil. Jadi segala sesuatu yang hilang dengan cara berwudu atau tayamum apabila tidak ada air wudu, maka itu hadas kecil. Buang air besar, ya, buang angin, buang air kecil, makan daging unta, barakallahu fikum, memegang kemaluan tanpa alas, langsung tangan tanpa alas, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, maka itu membatalkan wudu. Dan barakallahu'alaikum, terkait hadas kecil sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Adapun sekarang insya Allah kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan hadas besar, yakni junub. Maka hadas besar adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dari sholat atau perkara yang lain yang bisa hilang dengan cara mandi junub. Tidak cukup hanya dengan berwudu, tidak cukup dengan tayamum, kecuali apabila tidak mendapati air ketika hendak mandi junub, maka dia boleh tayamum. Barakallahu fiik. Ketika sudah tayamum mendapati air, maka pendapat yang rajih adalah wallahu ta'ala bisawab, dia harus mandi lagi, mandi junub. Ya. Ketika dia junub. Barakallahu fiik. Demikian pula Islam mengajarkan kepada kita untuk membersihkan diri dari najis. Najis mukhaffafah, najis yang ringan, yakni air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan makanan atau kecuali hanya air susu ibunya. Maka ini najis mukhaffafah. Maka membersihkannya adalah hanya diperciki. Kemudian najis mutawassithah, najis selain itu, baik itu air kencingnya bayi perempuan, air kencingnya orang dewasa, ya, kemudian kotoran orang, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, ya, dan lain-lain, darah haid juga, maka itu najis mutawassithah. Adapun najis mughalladhah adalah hanya pada air liur anjing. Maka ini semua berkafikum membersihkan diri dari yang namanya dosa dan juga dari ya hadas atau najis. Maka ini adalah perkara yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Berkafikum. Baik, kita masuk pada bab yang baru. Babul ghusli wa hukmul junub. Bab tentang mandi dan hukum junub. Barakallahu fikum. Mandi di sini bahasa Arabnya adalah al-ghuslu. Al-ghuslu. Maka al-ghuslu di sini yang dimaksud adalah barakalikum isti'malun atau istamalal ma'an, ya, istamalal ma'a fi jami'i badanihi. Seseorang menggunakan air untuk membasahi seluruh badannya, maka itu disebut mandi. Huruf ghainnya di dhammah al-ghuslu. Kalau huruf ghainnya di kasrah al-ghuslu, maka itu yang dimaksud adalah media untuk mandi, air, kemudian ada sabunnya, ada sidernya, daun bidaranya dan lain-lain, maka itu al-ghuslu. Ghainnya di kasrah. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidzahullah. Kemudian yang dimaksud dengan junub adalah man asabatul janabah, orang yang tertimpa janabah. Barakallahu fikum. Dan laki-laki maupun wanita ketika dia tertimpa janabah, istilahnya sama, junub. Ya, istilahnya dalam bahasa Arab sama, junub. Rajulun junubun wa imra'atun junubun. Barakallahu fikum. Dan juga bisa dipakai untuk jamak rijalun junubun. Sebagaimana dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban, dan apabila kalian in kuntum junuban, junub. Maka lafaz junub ini bisa dipakai untuk mufrad, musanna, jamak, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan janabah dalam bahasa Arab adalah khurujul mani dahkon biladzatin, keluarnya air mani yang sifatnya lengket dengan rasa yang lezat, maksudnya dengan disertai kenikmatan, rasa nikmat ketika keluar. Barakallahu fikum. Maka yang namanya orang junub adalah semata-mata air mani, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, keluar yang sifatnya kental, ya, disertai perasaan, ya, nikmat. Maka barakalikum itu bisa mencakup ketika berhubungan suami istri, atau ketika mimpi basah namun memang keluar, atau karena dia ketakutan, gelisah, sehingga bukan keluar air kencingnya tapi air maninya, dengan barakallahu fikum sifat-sifat yang disebutkan, maka dia junub. Adapun kalau dia, ya, berhubungan tapi tidak keluar, ya, maksudnya barakallahu fikum belum sampai ketemu, ya, hanya tidak bersungguh-sungguh berlimat-limat tapi tidak keluar, kemudian dia, ya, mimpi namun tidak basah, maka dia tidak junub. Barakallahu fikum. Kemudian terkait hukum junub, hukum orang yang junub, barakallahu fikum. Di sini para ulama menyebutkan beberapa hukum, namun di sana ada banyak perbedaan. Perbedaan hukumnya di kalangan para ulama. Yang pertama terkait orang junub membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an. Disebutkan dalam hadis, la yaqra'ul haid wala junuban min syai'an minal Qur'an. Au kama qala Rasulullah alaihi wasallam. Tidak boleh orang yang haid maupun junub membaca Al-Qur'an walaupun sedikit. Namun hadis ini disebutkan oleh banyak para ulama, pada sanadnya ada kelemahan, maka tidak bisa dipakai. Barakallahu. Oleh karena itu, terkait membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub, ya, yang terkuat adalah barakallahu fikum, boleh-boleh saja membaca dari hafalannya, dari dadanya. Namun mayoritas para ulama berpendapat tidak boleh. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, dalam hal ini, ya, mungkin dalam bentuk kehati-hatian atau lebih nyaman, lebih tenang adalah kita tidak membacanya. Berbeda halnya dengan berzikir, misalkan ketika hendak masuk kamar mandi, mau mandi junub, tentunya kita membaca. Karena satu keadaan. Di antara para ulama menyebutkan, kenapa tidak boleh membaca Al-Quran yang dia hafal ketika junub? Kok berbeda dengan yang haid? Kalau haid, masa haidnya itu lama. Kadang ada yang sampai 6 hari, 7 hari, 8 hari. Maka kata para ulama, dikhawatirkan bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya itu ya, ada yang hilang. Ya, banyak yang lupa. Maka diberi keringanan bagi orang yang haid boleh membaca Al-Qur'an dari hafalannya. Adapun orang yang junub, ketika dia junub untuk mandi, jedanya itu sebentar. Ya, junub langsung mandi bisa. Baca Al-Qur'annya nanti. Itu di antara penjelasan para ulama. Namun yang jelas tidak ada riwayat yang sahih yang melarang orang yang junub membaca Al-Qur'an dari hafalan. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, barakallahu'alaikum, boleh bagi siapa saja berpendapat untuk tidak membaca Al-Quran walaupun dari hafalan. Karena jeda waktu dari junub untuk suci itu hanya sebentar. Ya, paling mandi ya gak sampai 5 menit atau 5 menit. Ya, Pak Amin ya. Nah, beda dengan haid sampai 7 hari, 8 hari begitu. Barakallahu'alaikum. Kemudian terkait orang junub, ada juga tentang pembahasan bagaimana orang junub memegang mushaf Al-Quran. Bagi para ulama yang berpendapat tidak boleh junub, tapi tangannya bersih ya, tidak kotor, bersih, tidak ada najisnya, megang mushaf Al-Quran. Bagi para ulama yang berpendapat tidak boleh, berpegangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Pada lafaz la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Yakni tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Sementara junub, dia belum suci, dia masih hadas, masih berhadas. Maka barakallahu'alaikum, ada para ulama yang menyebutkan yang dimaksud dengan illal mutahharun di sini adalah para malaikat. Ya, para malaikat itu merekalah yang memegang lembaran-lembaran ya Al-Qur'an yang ada di barakallahu'alaikum sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu'alaikum, ada juga yang menyebutkan illal mutahharun di sini adalah orang muslim, orang mukmin. Sebagaimana dalam hadis, innal muslimah la yanjus, seorang muslim itu tidak najis. Ketika dia tidak najis, baik dia berhadas maupun tidak berhadas, maka dia tidak najis. Ini kata pendapat Syekh Albani rahimahullah. Baik. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah orang yang junub boleh memegang mushaf? Yang rajih, wallahu ta'ala bisawab, boleh. Boleh selama tangannya tidak ada bedah najis. Namun sebaiknya itu dilakukan apabila memang ya sangat mendesak, seperti memindah mushaf, bukan untuk membaca. Karena kan sebaiknya orang yang hendak membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, sebagaimana barakallahu fikum, Tayyib. Nabi alaihi salatu wasalam beliau ketika hendak baca Al-Qur'an saja beliau bersiwak. Ya. Apalagi berkofikum pada perkara-perkara yang lainnya. Kemudian terkait orang junub, apakah diperbolehkan tinggal di masjid? Labitha fil masjid. Maka di sini barakallahu'alaikum pendapat yang rajih adalah boleh, dengan syarat tidak ada najis pada dirinya. Hal ini barakallahu'alaikum sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dengan dalil yang mereka pegangi bahwasanya di zaman Nabi ada seorang budak perempuan yang tugasnya atau yang rela atau dengan sukarelanya dia senantiasa membersihkan Masjid Nabawi, tinggal di situ terkadang, ya selalu membersihkan. Otomatis terkadang dia suci dari haid dan terkadang haid dan ternyata tidak mengapa. Ini yang dipegangi oleh para ulama di antara alasannya. Barakallahu fikum. Jadi orang yang tidak suci atau haid atau dia junub, ya, dia diperbolehkan tinggal di masjid selama barakallahu fikum tidak ada najis pada dirinya. Tayyib. Sebagaimana pula orang yang junub diperbolehkan menghadiri majelis taklim. Hal itu pernah dialami oleh sahabat yang mulia yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika bertemu Nabi, dia berpaling, ya, kemudian dia hendak bersuci tidak mendapati air karena dia junub, beliau junub, beliau berkubang di tanah. Beliau beranggapan yang namanya junub itu mandi besar, ya caranya kalau tidak mendapati air ya berkubang, tidak cukup dengan tayamum. Ternyata salah, cukup dengan tayamum. Bismillah. Ya, wajah langsung ini cukup atau dua kali, bismillah. Wajah, ya, ambil lagi sini, ini. Adapun yang riwayat yang sini itu dhaif, tangan apalagi sampai kepala sampai kaki seperti wudhu itu salah. Barakallahu. Ketika Abu Hurairah berkubang, ya, menganggap beliau sudah selesai, ya, hilang janabahnya, maka barakallahu beliau menemui Rasul, kemudian Rasul bertanya, "Kenapa engkau pergi?" Maka menceritakan, maka Nabi menyatakan, "Innal muslim la yanjus," atau "Innal mu'min la yanjus." Seorang muslim itu tidak najis. Jadi boleh duduk bersama Nabi, mendengarkan hadis Nabi. Namun secara adab, ya tentunya yang afdol adalah tidak hadir di majelis ilmu kecuali dalam keadaan bersih, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan juga dari najis, baik najis pada pakaiannya maupun badannya. Barakallahu fikum. Adapun yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi dalam keadaan beliau terpaksa. Tayyib. Pada bab al-ghuslu atau bab al-ghusli wa hukmul junub, di sini ada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menyatakan wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, al-ma'u minal ma'i, air berasal dari air. Itu kalau bahasa perkatanya. Al-ma'u minal ma'i, air berasal dari air. Maksudnya apa? Al-ma'u. Ya. Mandi junub. Atau mandi janabah. Dilakukan dikarenakan adanya air mani. Itu maksudnya. Sebab mandi junub. Al-ma'u minal ma', dikarenakan adanya keluarnya air mani. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak, kalau memang keluar sesuai sifat-sifatnya, baik itu menimpa laki-laki atau wanita, dewasa maupun masih anak-anak yang menunjukkan dia adalah awal tanda baliknya, maka dia telah tertimpa junub, janabah. Ya, dia menjadi orang yang junub, maka dia wajib untuk mandi. Maka barakallahu'alaikum, pada hadis ini diambil faedah anna man kharaja minhu mani fa innahu yajibu alaihi al-iqtisal. Bahada mantuful hadis. Bahwasanya barang siapa yang telah keluar darinya air mani, keluar, ya, maka wajib baginya untuk iqtisal, untuk mandi. Dan itulah ya lafadz yang dimaukan pada hadis tadi, al-ma'u minal ma', mandi janabah, mandi besar bagi orang yang junub, minal ma', dikarenakan keluarnya air mani. Wa amma man jama'a fin naum, adapun orang yang mimpi basah, walam yakhruj minhu mani fala ihtisala alaihi, namun ternyata tidak keluar air mani, mimpi basah namun tidak berprofikum basah, tidak keluar, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Barakallahu. Baik, itulah yang dimaukan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari, dan asal dari hadis ini adalah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, itulah beberapa faedah dan hadis yang kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya masuk pada hadis yang kedua dari babul husli. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hifdzakumullah. Barakallahu fiikum.